bacakan terus terang. Hatiku kan senang padamu pemuda. Kalau cinta, bilang cinta, katakan segera. Mana aku tahu maksudnya hatimu yang selama ini kau jadikan rahasia. Katakanlah, janganlah kau malu, katakan terus terang. Hatiku kan senang padamu pemuda. Kalau cinta, bilang cinta, katakan segera. Mana aku tahu maksudnya hatimu yang selama ini kau jadikan rahasia. Jebur. Iya. Makanya jangan suka ngintip. Akhirnya mandi kan? Ayo, bantuin lagi sekalian. Gak dulu mas. Ganti pakai kain saja. Evi, nih. Kalau bukan karena sahabat. Mengatakan kau senang kepadaku. Baik ini ketunggu ucapanmu. Katakanlah, janganlah kau malu. Katakan terus terang. Hatiku kan senang padamu pemuda. Bilang cinta, katakan segera. Mana aku tahu maksudnya hatimu yang selama ini kau jadikan rahasia.